بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد Khonafatin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل dalam keadaan apapun engkau berada dan apa saja Al-Quran yang engkau baca dan apa saja amalan yang engkau amalkan illa kunna alaikum syuhuda itu fi dhunafi pasti kami akan menjadi saksi ketika kalian melakukannya. Wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dzarratin dan tidak ada yang samar bagi Rabbmu walaupun seberat biji darah fil ardi wala fis sama apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit wala asghara min dhalika wala akbara baik yang lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu. Illa fi kitabim mubin. Kecuali telah tertulis dalam kitab yang jelas. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi. Yukhbiru ta'ala an umumi musyahadatihi wattilaihi ala jami'i ahwalil ibadi fi harakatihim wa sakanatihim وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام فقال وما تكون في شأن ay halin min ahwalika ad-diniyati wad-dunyawiyati wa ma tatlu minhu min qur'anin ay wa ma tatlu min al-qur'an alladhi awhahu wahu ilayka wa la ta'maluna min amalin saghirin aw kabirin illa kunna alaikum shuhuda ittufiduna fi ay waqta syuru'ikum fihi wastimrarikum 'alal 'amali bi. Faraqibullaha fi a'malikum wa adduha ala wajhin nasihati wal istihadi fiha wa iyyakum wa ma yakrahu Allah ta'ala fa innahu muttali'un 'alaykum 'alimun bi zawahirikum wa bawatinikum wa ma ya'zubu ar-rabbika ay ma yaghibu an ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa mushahadatihi min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin ay qad ahata bihi ilmuhu wa jara bihi qalamuhu wa hatani al martabatani min maratibil qada wal qadar katsiran ma yakrinu Allahu bainahuma wa huma al ilmul muhit bi jam'il asya wa kitabatuhu al muhitah bi jam'il hawadith kaqawli ta'ala alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika alallahi yasir. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa persaksian Allah menyeluruh, pengetahuan Allah menyeluruh untuk semua keadaan hambanya, baik ketika mereka beraktivitas maupun tidak. Maka dari sini terkandung faidah, seruan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Allah Ta'ala berfirman, apapun keadaanmu, yakni keadaanmu baik ketika melakukan aktivitas keagamaan atau aktivitas dunia, dan apa saja Al-Quran yang engkau baca, yakni apa saja yang engkau baca dari Al-Quran yang Allah wahyukan kepadamu, dan apa saja amalan yang engkau lakukan, baik yang kecil atau yang besar, kecuali kami akan menyaksikannya ketika kalian melakukannya, yakni waktu di mana kalian memulai melakukan amalan itu dan terus-menerus melakukan amalan tersebut. Maka merasalah diawasi oleh Allah ketika kalian beramal, dan tunaikan amalan itu sebagai bentuk nasihat dan bersungguh-sungguh dalam beramal, dan jauhi oleh kalian perkara yang dibenci oleh Allah, karena sesungguhnya Allah melihat kalian, mengetahui lahir dan batin kalian, dan tidak ada yang samar dari Rabb, yakni tidak ada yang samar dari ilmu Allah, dari pendengarannya, dari penglihatannya dan dari persaksiannya. Walaupun seperat biji zarrah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, baik yang lebih kecil daripada itu maupun yang lebih besar, semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Sungguh ilmu Allah telah meliputi itu semua, dan pena telah mencatatnya. Dua martabat ini termasuk martabat dalam mengimani qada dan qadar. Banyak dan sering Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua martabat itu, yakni meyakini bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan catatan yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz meliputi segala peristiwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah engkau tahu, bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu ada dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, secara global, ayat yang ke-61 dari surat Yunus ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, menggambarkan bahwa semua yang terjadi, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicatat dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlewat, walaupun perkara itu sangat kecil dan samar. Nah, maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, wujubu muraqabatillahi. Wujubu muraqabatillahi fi jami'il ahwali. Fi jami'i al-ahwali, diwajib merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Nah, jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, ketika kita melakukan aktivitas keagamaan seperti sholat, baca Quran, atau yang lain, atau kita melakukan aktivitas dunia seperti bermain, ya, atau bekerja, atau yang semisalnya, atau olahraga, atau yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-fa'idatu as-thaniyah, fa'idah yang kedua, fiha al-martabatani. Fiha al-martabatani min maratibil qada'i wal qadar. Min maratibi al-qada'i wal qadar. Wahuma al-ilmu wal kitabah. Wahuma al-ilmu wal kitabah. Di dalam ayat ini menunjukkan dua martabat dari martabat mengimani qada dan takdir, yakni al-ilmu dan al-kitabah. Wal muradu bil ilmi, wal muradu bil ilmi, al iman bi anna Allah ya'lam jami'al asya'i al-imanu bi anna Allah ya'lam jami'al asya'i wal muradu bil kitabah wal muradu bil kitabah al-iman anna jami'al hawadithi anna jami'al hawadithi kutibat fil lawhil mahfudhi kutibat fil lawhi al-mahfud. Nah, yang dimaksud al-ilmu dalam tingkatan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ialah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Nah, walaupun kecil, lebih kecil daripada darah biji sawi atau yang lebih kecil daripada itu, baik yang di bumi maupun yang di langit, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'zubu rabbika mim mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalika wala akbar. Sedangkan yang dimaksud dengan al-kitabah ialah mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini telah ditulis di Al-Lauhul Mahfudz. Illa fi kitabim mubin, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Al-Lauhul Mahfudz. Nah, jadi kalian harus paham mengimani qadha dan qadar itu harus mengimani empat martabat. Martabat yang pertama tadi al-ilmu. Martabat yang kedua al-kitabah. Ya. Nih, yang lainnya, yang ketiga adalah apa ini? Al-khalqu. Yani meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini selain Allah adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Yang keempat ialah al-masyiah, yakni apa saja yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka terjadi. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Jadi ada empat martabat dalam mengimani qada dan qadar. Al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu dan al-masyiah. Tapi dalam ayat ini disebutkan dua tingkatan, yaitu al-ilmu dan al-kitabah. Nah. Baik. Ayat berikutnya. Yang ke-62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayat berikutnya 64. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang boleh merubah firman-firman Allah. Dzalika wal fawzul azim. Dan itu merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. 6. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an awliyaihi wa ahibba'ihi wa yadkuru a'malahum wa usafahum wa thawabahum faqala ala in awliya Allahi la khawfun alayhim fima yastakbirunahu mimma amamahum minal makhawif wal ahwal wa lahum yahzanun ala ma aslafu liannahum lam yusrifu illa salihal a'mal wa idza kanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sabata lahum al amnu was sa'adah wal khairul kathiru alladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala thumma dhaqara wasfahum faqala alladhina amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khair wa syarri wa sadaqu imanahum fi isti'mali taqwa fi imtithalil awamir wa istinabin nawahi fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliya wa lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah ammal bisharatu fi dunya fa hiya as-sana'ul hasan wal mawaddah fi qulubil mu'minin wa ru'yas salihah wa ma yarahu al-abdu min lutfillahi bihi wa taysirihi li ahsanil a'mali wal akhlaqi wa sarfi anhu masawi al akhlaq wa ma fil akhirah fa awwaluha al bishara inda qabdi arwahihim kama qala ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم ولا تبتيلا dikalimatillah bal ma wa'adallah ma wa'adallahu fawa haq la yumkinu taghyiruhu wala tabdiluhu liannahu sadiqu fi qawl naam liannahu sadiq fi qawlihi liannahu sadiq fi qawlihi alladhi la yaqdiru ahad ayu qadifahu fima qadarahu wa qadahu ذلك هو الفوز العظيم لأنه استمل على نجاة من كل محظور والظفر بكل مطلوب محبوب وخسر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير والثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى walihada atlaqa dhalika falam yuqayyidhu wallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dalam ayat ini tentang wali-walinya dan orang-orang yang dicintainya. Allah menyebutkan amalan mereka, ciri-ciri mereka, dan pahala yang akan mereka dapatkan. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka terhadap apa yang akan terjadi di hadapan mereka berupa peristiwa yang menakutkan dan yang dahsyat. Mereka juga tidak bersedih hati atas apa yang telah lalu karena tidak ada yang mereka lewatkan di masa lalu kecuali diisi dengan amal soleh. Jika mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan rasa bahagia dan kebaikan yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri wali-walinya. Allah Ta'ala berfirman, mereka ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman dengan qadar yang baik dan yang jelek. Mereka membuktikan kebenaran imannya dengan betul-betul menggunakan sifat takwa, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia pantas disebut waliullah. Mereka akan mendapat kabar gembira ketika masih hidup di dunia dan di akhirat nanti. Kabar gembira di dunia, mereka akan mendapatkan pujian yang baik. Mereka akan dicintai di hati orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan mimpi yang baik. Dan hamba itu akan melihat Allah bersikap lembut kepadanya dan memberi kemudahan kepadanya untuk melakukan amal yang baik, untuk memiliki akhlak yang baik. Dan Allah hindarkan dia dari akhlak yang jelek. Adapun di akhirat nanti, maka kabar gembira pertama ketika arwah mereka atau roh mereka dicabut. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat akan turun menemui mereka ketika akan mati. Malaikat itu mengatakan, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kabar gembira juga akan didapatkan di kubur. Mereka akan mendapat ridha Allah Ta'ala dan akan mendapat nikmat yang kekal abadi. Dan di akhirat nanti akan mendapat kabar gembira yang sempurna dengan diputuskan masuk dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan selamat dari adab Allah yang sangat pedih. Tidak ada yang bisa merubah firman Allah Ta'ala. Bahkan apa yang Allah janjikan pasti benar. Tidak mungkin ada yang bisa merubah atau menggantinya. Karena Allah itu jujur ucapannya. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk menyelisihinya terhadap apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tentukan. Itulah kemenangan yang besar. Karena meliputi keselamatan dari setiap yang tidak disukai. Menang dengan mendapatkan semua yang diinginkan dan yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala membatasi kemenangan itu karena kemenangan itu hanya layak untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kesimpulan, kabar gembira yang akan didapatkan oleh orang yang beriman dan bertakwa itu meliputi segala kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara urut, mulai di dunia kemudian di akhirat, atas keimanan dan ketakwaan mereka. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dan tidak membatasinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib barakallahu fikum. Setelah kita membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-64, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Di dalam ayat-ayat tadi termuat beberapa faedah. Al-faedatul ula, inna awliya Allah hum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi hum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, seorang itu dikatakan waliullah, walinya Allah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah jika dia beriman dan bertakwa. Itulah sebabnya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan na'am, fa kullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi ta'ala waliya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia layak menjadi waliullah, walinya Allah. Jadi syaratnya cuma dua. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Itu untuk menjadi waliullah. Tidak dipersyaratkan memiliki karomah. Nah, karena keimanan dan ketakwaan itu adalah karomah yang tertinggi, sehingga tidak perlu syarat karomah yang lain. Karomah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul dari orang yang beriman dan bertakwa. Banyak karomah yang Allah berikan kepada as-salafus salih, pendahulu kita yang salih, baik dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum maupun tabi'in maupun adba'ut tabi'in ataupun para ulama-ulama di zaman dahulu. Nah, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tidak sebagaimana lazimnya. Nah, itu adalah karamah. Tetapi yang dapat karamah dan yang tidak, itu lebih banyak yang tidak. Namun tidak mengurangi kewaliannya. Di para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu lebih utama daripada tabi'in. Sekalipun yang mendapat karomah dari kalangan sahabat cuma sedikit, sedangkan yang mendapat karomah dari kalangan tabi'in itu lebih banyak. Itu menunjukkan karomah bukan persyaratan menjadi waliullah. Persyaratan hanya beriman dan bertakwa. Adapun kalau ada orang yang sakti mandraguna, mengalami peristiwa yang luar biasa, tapi dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka itu bukan karomah, tapi sihir. Sihir bukan karomah, karomah bukan sihir. Apa perbedaan sihir dan karomah? Nah, karomah Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Kalau sihir itu dari setan, dan untuk mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Karomah tidak bisa dipelajari karena sifatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sihir bisa dipelajari, walaupun hukum mempelajarinya haram. Nah, kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, karomah itu tidak bisa datang sesuai dengan permintaan orangnya, tapi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah turunkan, turun. Tapi kalau sihir, nah itu orangnya bisa memperagakan. Kapan? Ya ben, mau. Lebih hebat mana, karoma atau sihir? Barakalakum, tentu yang datang dari Allah lebih hebat daripada yang datangnya dari syaitan, iblis, la'anahu. Kalau duel begitu, nah jelas sihir pasti kalah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang-tukang sihir itu enggak pernah menang di mana saja mereka duel. Nah. Tentunya duel melawan apa ini? Orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan karomah mereka. Baik. Tukang sihirnya ini. Itu baca ya. Baca ayat kursi, baca Al-Faqarah ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, nah. Sihirnya mendal semua, mantul. Ya. Jelas. Jadi itu masalah karom, bukan syarat untuk menjadi waliullah. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Fiha fadilatu awliya'illahi. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan wali-wali Allah. Minha, di antaranya, la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut. Fima yastakbilunahu mimma amamahum minal makhawifi wal ahwali. Fima yastakbilunahu mimma amamahum minal makhawifi wal ahwali. Ya, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan gentar menghadapi apa yang terjadi dari perkara-perkara yang menakutkan atau yang dahsyat. Ya. Jadi Allah memberi mereka keberanian dan menghilangkan dari mereka rasa takut menghadapi segala macam yang menakutkan atau yang dahsyat. Hati mereka tenang, tentram. Ya, masya Allah. Tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna illallah wahdah. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara keutamaan wali-wali Allah ialah walahum yahzanun, alama aslafu, liannahum lam yusrifu illa salihal a'mali. Wali-wali Allah itu tidak bersedih hati atas apa yang telah lewat, karena peristiwa-peristiwa yang telah lewat itu mereka isi dengan amal soleh. Jadi wali Allah kan yang beriman dan bertakwa. Jadi kenangan mereka ialah apa? Kenangan yang manis berupa amal soleh. Sehingga mereka apa ini? Tidak bersedih hati. Lain kalau tidak diisi dengan amal-amal soleh, ya, diisi dengan kesenangan-kesenangan, ya, foya-foya begitu, bebas, tak terikat, tanpa aturan. Nah, ketika tua, nah, mengingat itu semuanya sedih. Kenapa? Sudah tua, amalnya sedikit. Sedih, mengapa dulu diisi dengan perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan maksiat, perbuatan huru-hara. Nah, tapi karena wali-wali Allah tidak, karena mereka mengisi hari-hari yang lalu dengan apa ini? Amal sholih. Ini keutamaan mereka. Wa minha lahumul busra fil hayati dunya minas sanai alhasan wal mawaddati fi qulubil mu'minina warru'ya as-salihah والتيسير لأحسن الأعمال والأخلاق وبؤدهم عن مساوئ الأخلاق. Para wali Allah itu akan mendapatkan kabar gembira ketika masih di dunia berupa Asanul Hasan. Dia akan mendapat pujian yang baik, semua orang memujinya. Tentunya orang yang memuji mereka adalah orang-orang yang bersih fitrahnya, yang baik agamanya, ya. Akan memuji mereka. Ditanamkan kecintaan di hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang lainnya akan cinta, senang dengan wali Allah itu. Tidak ada yang membenci mereka dari kalangan orang yang beriman. Wa'ya as-salihah, mereka juga akan sering mendapatkan mimpi yang baik. Ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Itu wali-wali Allah itu mimpinya itu baik-baik. Nah, tidak pernah mimpi buruk. Ru'ya as-salihah, mimpi yang baik dan benar. Karena keutamaan dari keimanan dan ketakwaan mereka. Orang yang sering mimpi buruk, barakofikum, ini perlu diperbaiki kualitas iman dan takwanya. Di mimpi buruk, ya, nam, dibawa orang naik ke atas gunung tinggi, setelah itu dilempar mati. Dia ketakutan, terbangun. Nah, ya. Atau mimpi dibawa terbang burung gagak. Setelah itu dilepas ke lautan yang dalam, tenggelam, terbangun dia. Ya. Atau dia mimpi dibawa terbang oleh orang rambut panjang, terus dijatuhkan di tempat sampah, ya, terbangun dia, ya. Jadi mimpi-mimpi yang jelek Tapi kalau wali-wali Allah, mimpinya baik. Ya. Jadi kalau kalian ingin tidur, kemudian mendapat mimpi-mimpi yang baik sepanjang malam, nah, ya, perbaiki kualitas iman dan takwanya. Karena mimpi yang baik itu termasuk hiburan yang menyenangkan hati, ya. Nah. Dan mimpinya akan menjadi kenyataan. Ar-ru'ya as-shalihah itu nyata. Jadi seolah-olah diberi kabar di alam mimpinya. Ketika mimpi dia na'am barakatukum bisa menggapai rembulan. Jadi dia bisa pegang rembulan. Mana-mana nanti pegang. Bangun tidur senyum-senyum. Enggak pernah naik pesawat tapi bisa megang rembulan. Nah, yang naik pesawat saja belum tentu bisa memegang ngapain rembulan, ya. Nah. Senang sekali ya bisa megang ngapain ini rembulan. Baik. Nah, ini ada isyarat. Apa itu? Tafsirnya. Takbirnya. Itu ada istilah takbir ru'ya. Takbir mimpi. Kalau mimpi yang baik, takbirnya bagus, tafsirnya bagus. Ya. Nah. Jelas. Nah, ada ahli takbir ru'ya. Ahli takbir ru'ya itu adalah orang-orang yang memang beriman dan bertakwa, yang berilmu agama yang baik. Dan memang dia itu ahli qorinah. Bisa membaca qorinah dan tanda-tanda yang terkait dengan mimpi itu. Disesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan bimbingan para ulama yang mu'tabar. Tidak semua bisa ya. Nah. Tapi paling tidak walaupun tidak ngerti tafsirnya itu apa, bangun tidur senang, ya. Nah, baik. Mimpi ada orang datang. Nah. Salam, assalamualaikum, pejabat tangan, ya. Baik. Saya bawa hadiah untuk, ya. Tapi dibuka di rumah ya, nah, kotak besar. Dibuka isinya real, nah, uang real, ya. Wah, banyak sekali, Yona. Gak pernah memegang uang sebanyak itu. Tapi bangun senyum-senyum, ya. Nah, seneng, nah. Mimpi pegang uang banyak, nah, walaupun enggak pegang sekuat. Nah. Tapi itu ada tafsirnya. Nah, bisa jadi Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang melimpah dalam waktu dekat. Nah, mungkin dikunjungi Raja Salman, dikasih uang sekepok. Nah, mungkin. Nah. Jelas, ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang baik. Tak masuk apa gembira. Hiburan untuk apa ini? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Tapi mimpi-mimpi yang jelek, yang menakutkan, yang menyeramkan itu tanda peringatan bahwa iman dan takwa kita perlu diperbaiki. Nah. Barakallahu. Termasuk at-taisir li ahsanil a'mal wal akhlaq. Kabar gembira di dunia untuk orang yang beriman dan bertakwa ialah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal yang baik, untuk memiliki akhlak yang baik. Wal buktu atau wabuduhum an masawil akhlak, dan jauh dari akhlak yang jelek. Nah, disuruh berbuat baik itu gampang, disuruh untuk berakhlak yang baik itu gampang, Ini ciri wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Tapi kalau disuruh supaya beramal yang baik, susah sekali. Tapi kalau diajak yang jelek, semangat. Nomor satu, ayo. Itu, ya. Disuruh baik akhlaknya, gak mau. Malah jelek akhlaknya. Wah, ini berarti bukan ciri-ciri waliullah. Nah, perbaiki kualitas iman dan takwa. Ingat. Ingat. Itu peringatan. Nah. Wa minha. Di antara keutamaan wali-wali Allah ialah wa fil akhirah. Al-busra fil akhirah. Di kabar gembira di akhirat. Min bisyaratil malaikati lahum indal maut. Min bisyaratil malaikati lahum indal mauti. Wa ma yubasyaru bihi fil qabri min ridallahi ta'ala wa na'imil mukim. Wa ma yubasyaru bihi fil qabri min ridallahi ta'ala wa na'imil mukim wa tamamil busra fil akhirah bidukhulil jannah wan najati minan nar. Naam. Di antara keutamaan wali-wali Allah ialah mereka akan dapat kabar gembira di akhirat nanti berupa kabar gembira yang dibawa oleh malaikat ketika dia akan mati. Jadi wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa itu kalau mau mati dalam kondisi sekarat, ya, itu para malaikat datang mengerumuninya, menghiburnya. Mereka berkata kepada wali Allah yang beriman dan bertakwa ketika mereka akan mati, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Kalian jangan takut, enggak usah sedih menghadapi kematian ini. Selamat kalian mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi malaikat itu sudah apa ini? Datang untuk apa ini? Memberi kabar gembira ketika orang yang beriman dan bertakwa akan mati. Ketika sudah masuk alam kubur, dikasih kabar gembira bahwasanya Allah ridha kepadamu dan kamu layak nanti mendapat kenikmatan yang abadi. Ketika di akhirat nanti akan mendapatkan kabar gembira yang paling sempurna. Dipastikan masuk surga dan selamat dari apa ini? Neraka. Hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. La tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul adzim. Tidak ada yang bisa merubah firman Allah Ta'ala dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Taib. Nah, apakah para habib-habib yang mereka mengaku mendapat karamah dari Allah, mereka termasuk wali Allah? Barakufikum. Habib atau habaib. Naam. Kalau memang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan, jauh dari sunnah, maka tentunya sekali lagi itu bukan karomah, tapi mungkin sihir, ya. Begitu. Baik. Jadi patokannya ialah beriman dan bertakwa. Ala sunnah atau tidak? Ala ta'ah atau tidak? Ala iman atau tidak? Ala takwa atau tidak? Nah, kalau tidak, ya seperti yang disampaikan tadi, bukan karomah, tapi sihir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari wali-walinya yang beriman bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.